mereka yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Di antara perkara yang mereka borong kebaikan itu ialah mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta yang ada pada mereka. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka salat sebagaimana kami salat. Tapi satu masalah, mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta mereka sementara kami tidak bisa melakukannya. Maka sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang begitu dekat dengan umatnya, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban yang mana jawaban ini betul-betul dalam keadaan menghasung, mengajak, memberikan semangat kepada fuqara wal masakin bahwa antum, kalian juga bisa melakukan perkara-perkara yang baik, sehingga diajari kepada mereka itu dengan ajaran, yaitu disuruh bertasbih, kemudian bertahmid dan bertahlil masing-masing sebanyak 33 kali pada setiap salat fardu. Kembali mereka ke kampungnya masing-masing. Tidak lama kemudian apa, didengar oleh orang-orang kaya, kembali lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Perkara yang mestinya ini menjadikan kelebihan bagi kami juga mereka lakukan. Mereka juga mendengarkan apa yang kau katakan, sehingga mereka juga bertasbih, bertahlil dan bertahmid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban yang kemudian membuat para fuqara wal masakin down, patah semangatnya dengan jawaban dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik dalam masalah fadl amwal, baik dalam perkara kelebihan harta, maupun dalam perkara-perkara yang di situ berkenaan dengan ditakdirkannya manusia mereka itu adalah kelompok orang-orang fuqara wal masakin. Kalau kita sebut tentang perkara-perkara ini, tentunya kita akan ingat dengan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu menyebar, hadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada apa? Kepada kekufuran. Begitu gencarnya para dai-dai yang mereka itu menyebarkan, menanamkan hadis ini, sehingga banyak kaum muslimin yang mereka itu merasa ataupun terdapat jarak, ada jarak antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya, sehingga mereka tidak mempunyai semangat lagi bahwa orang-orang yang miskin itu tidak mungkin mencapai kepada tingkatan yang disebut dengan tingkatan kepada perkara-perkara menyamai terhadap orang-orang saleh. Akhirnya banyak kita jumpai orang-orang fuqara wal masakin menganggap bahwa kehidupan dunia ini menyebabkan mereka masuk kepada kekufuran. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadis-hadis yang sahih bahwa akan masuk surga orang-orang fuqara wal masakin sebelum orang-orang kaya, jaraknya berapa? 500 am, yaitu panjangnya waktunya ialah 500 tahun. Ini bushra, perkara yang di situ perlu kita ketahui bahwa kedudukan fuqara wal masyakin itu bukan kemudian kedudukan yang hina, kedudukan yang rendah, sehingga manusia harus merendahkan diri untuk mendapatkan sebagian kenikmatan-kenikmatan dunia. Tetapi bagi para fuqara wal masyakin yang sabar, mereka yang sabar, mereka-mereka yang kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tentunya perkara ini juga musibah, perkara yang masing-masing ataupun pribadi seorang muslim hendaknya betul-betul memperhatikan, dan kita harus menanamkan rasa besar hati bahwa perkara fakir dan kemiskinan ini sesungguhnya bukanlah perkara yang menjadikan sebab, menjadikan perkara yang mungkin satu-satunya penghalang seseorang untuk tidak dapat mencapai kepada tingkatan ibadah yang sebaik-baiknya. Padahal kita jumpai banyak di kalangan para sahabat yang betul-betul mereka itu fakir, sebagaimana tadi kita sebutkan telah datang al-fuqara, orang-orang yang mereka dalam kehidupan sehari-harinya tidak mempunyai, datang kepada Rasulullah mengeluh bahwa telah mengambil, memborong perkara-perkara kebaikan, yaitu orang-orang kaya, terus apakah kami juga bisa melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Kemudian wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ketika disebutkan bahwa orang-orang yang waktu itu masuk ke dalam api neraka atau tempat yang disebut dengan sakar, mereka dikatakan waktu itu dikatakan tidak termasuk golongan orang-orang yang mengerjakan salat. Kemudian kami juga tidak memberikan makanan kepada para masakin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami di waktu itu selalu mengucapkan, membawa lisan itu kepada perkara-perkara yang dikatakan al-khawf, bahwa ucapan-ucapan yang dikatakan al-khawf ialah ucapan ay natakallamu fi ma la na'lam. Ini yang dimaksud wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami berbincang-bincang, kami membicarakan bersama orang-orang yang membicarakan, ialah kami berbicara terhadap perkara-perkara yang kami tidak tahu ilmunya. Kami berbicara kepada perkara-perkara yang kami tidak tahu pengetahuannya di dalamnya. Dan begitu banyak perkara ini terjangkit di kalangan masyarakat dengan keterpaksaan, dengan keberanian yang ada padanya. Kami akan berbicara sebagaimana teman-teman kami berbicara. Kami akan membicarakan masalah agama sebagaimana teman-teman kami juga mampu membicarakan masalah agama sebelum orang-orang alim itu berbicara masalah agama. Khawatir. Khawatir bahwa kalau ada orang alim berbicara sehingga tempatnya diambil. Ya subhanallah. Antum mestinya bersyukur bahwa jika ada orang alim berbicara, kita mendengarkan. Tetapi satu perkara yang berbahaya jika seseorang sudah mempunyai sifat-sifat yang di situ jelek, merasa bahwa kapan saatnya kita akan berbicara agama jika agama ini saat ini yang berbicara ialah orang-orang yang alim. Kapan kita diberikan fursah? Kapan kita diberikan kesempatan? Sehingga di sini termasuk orang-orang yang waktu itu terjerembab dalam api sakar, ialah orang-orang yang mereka mengatakan wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu ikut serta berbicara kepada orang-orang yang selalu membicarakan kepada perkara-perkara yang kami tidak tahu ilmunya di dalamnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya yaumuddin, yaumul hisab, hari yang dikatakan yaumuddin, yaumul qiyamah, hari pembalasan, hari perhitungan, yaumul qiyamah atau disebut dengan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datanglah kepada kami kematian. Al-yaqin al-maut, juga tertera dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai pada tingkatan al-yaqin, ialah sembahlah Tuhanmu sampai ajal itu datang kepadamu. Ibadah terus. Tidak boleh kita mengatakan masa muda ditunda dulu karena belum layak untuk melakukan ibadah. Tapi wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai pada waktu yaitu kalian meninggal. Tetapi banyak yang menafsirkan, mereka-mereka yang mungkin menurut hawa nafsunya dikatakan sampai datang keyakinan. Kalau sudah datang yakin, berhenti. Berhenti ibadahnya, tidak salat lagi, tidak puasa lagi, dan tidak menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Qala Ibnu Katsir, "Inda qawlih wa kunna naqulu ma'al kha'irin." Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, "Ayna takallamu fi ma la na'lam." yang dimaksud perkara yang kenapa kami berbicara bersama orang-orang yang waktu itu juga membicarakan apa yang kami bicarakan, mereka dicampakkan dalam api atau yang disebut dengan neraka Saqar. Apa sebabnya? Apakah pembicaraan lisan waktu itu dibawa kepada perkara-perkara yang mudah, perkara yang sepele, perkara yang remeh? Bukan. Ternyata pembicaraan yang terjatuh waktu itu ialah pembicaraan dalam perkara-perkara yang kami tidak tahu ilmunya, kami paksakan diri untuk membicarakannya. Kemudian juga termasuk wahifzul lisan min kamal Islam. Perkara yang perlu diketahui bahwa menjaga lisan, menjaga lidah, ini perkara yang juga salah satu sebab kamal Islam, penyempurna daripada Islamnya seseorang. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadih. Bahwa seorang muslim ialah, yang dimaksud dengan seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang hakiki ialah man salima al muslimuna, siapa yang orang-orang muslim lain itu selamat min lisanihi, dari lisan dia itu, wa yadih, dan dari tangannya. Seorang muslim yang hakiki ialah apabila saudaranya yang lain, kaum muslimin yang lain itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Ini muslim yang hakiki. Tetapi bisa dikatakan perkara ini sangat kecil. Namun kita berusaha, berupaya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita terhadap orang-orang yang muslim yang hakiki, yaitu caranya bagaimana, dengan cara kita berusaha agar lisan yang ada pada kita itu tidak menciderai, tangan yang ada pada kita itu tidak menyakiti terhadap saudara kita yang lainnya. Dan juga perkara yang di situ menjunjung, mengangkat masalah lisan ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qaulan, ucapan sadida, ucapan yang bagus, ucapan yang baik, ucapan yang benar. Dengan sebab itu yuslih lakum a'malakum, yang dengan membawa lisan, lisan jika kita bawa kepada perkara-perkara yang baik, kita ucapkan kepada perkara yang benar, yuslih lakum a'malakum, akan mengislah, memperbaiki amalan-amalan yang ada pada kalian. Karena jika kita membiarkan lisan kita, lidah kita kepada perkara-perkara yang kotor, cenderungnya kita juga akan terbawa kepada perkara-perkara yang jelek. Tetapi jika lisan kita terus kita bawa kepada perkara-perkara yang baik, maka Allah janjikan yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amalan-amalan yang ada pada kalian. Dan ini perkara yang dikatakan telah disaksikan oleh sekian banyak manusia, bahwa barang siapa yang menjaga lisannya, barang siapa yang menempatkan lisannya kepada perkara-perkara baik, maka perbuatan-perbuatannya pun akan dibawa kepada kebaikan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan membawa kepada maghfirah, yaitu ampunan, akan diampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa may yuti'a Allah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia telah mendapatkan suatu perkara yang azim, suatu kemenangan yang di situ tidak ada taranya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam ucapan qaulan sadida ay mustaqiman la ihwajaj fihi wala inhiraf, bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadida, ucapan yang sadid dengan sin, ucapan yang benar, ucapan yang baik ialah mustaqiman, ucapan yang lurus, yang tidak bengkok, tidak menyimpang. Maka bagi mereka, wa wada'ahum, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan, annahum idza fa'alu dzalik athabahum alaih, jika mereka melakukan yang demikian ini, mengucapkan ucapan yang baik, Allah akan memberikan thawab, memberikan pahala, memberikan balasan, bi ayyuslih lahum a'malahum, akan diperbaiki amalan-amalannya, ay yuwaffiqahum lil a'mali salihah, yaitu akan dituntunkan, ditunjukkan kepada amal saleh. Betapa banyak orang-orang yang mungkin dikatakan dia itu alim, dia pandai, tetapi karena lisannya tidak dijaga, sehingga terkadang seorang itu memberikan nasihat kebaikan, ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum, mungkin seorang memberikan nasihat kepada orang lain kebaikan di mimbar-mimbar, ittaqullah, marilah kita bertakwa kepada Allah, lakukanlah kebaikan, tetapi mereka lupa bahwa dirinya juga termasuk kaum muslimin yang harus mendapatkan apa? Nasihat. Seringkali kita jumpai khutbah, orang-orang yang mereka berkhutbah di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, tetapi sungguh perkara yang sering terjadi ialah mereka lupa dengan dirinya, lupa bahwa ketika mengucapkan ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, marilah kita melakukan kebaikan, mungkin dia lupa bahwa dirinya bukan termasuk orang yang mendapatkan nasihat. Sehingga banyak yang mungkin setelah turun dari mimbar, ternyata apa yang dia ucapkan jauh daripada apa yang diamalkan. Naam. Sehingga diterangkan dalam surat Al-Ahzab tadi, bahwa barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, dan perkara menjaga lisan juga termasuk daripada jenis takwa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan lagi, wa qulu qawlan sadida, berucaplah, berbicaralah dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang lurus, yang tidak ada inhirafnya, tidak menyimpang, tidak membelok dari perkara-perkara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang perlu kita ketahui bahwa tidaklah setiap ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali ada dua malaikat yang selalu mengintai dan mencatat. Qala wa ma min kalimatin tasduru minal fam, dan tidaklah setiap kalimat yang terlontar dari mulut seseorang illa wa yaktubuha al makan au al malakan al muwakkilan bidzalik, tidaklah setiap ucapan yang diucapkan oleh lisan, oleh lidah, yang keluar dari mulut seseorang kecuali ada dua malaikat yang siap mengintai, yang selalu siaga dan tidak akan lupa dengan apa yang diucapkan. Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidaklah setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada padanya dua malaikat yang dikatakan raqibun atidun. Di sini atidun bukan termasuk nama malaikat yang dikatakan raqib wa atid, sebagaimana yang mungkin banyak kita jumpai di kalangan masyarakat bahwa malaikat yang menjaga manusia itu adalah dua malaikat yang namanya siapa? Malaikat Raqib dan malaikat apa? Atid. Raqibun ialah yang selalu apa? Muraqabah, siaga. Atidun yang di situ tidak akan terlewatkan dari apa yang telah terjadi. Tidak akan lupa. Siap siaga dan akan mencatat terhadap apa yang telah diucapkan. Oleh karena itu, dalam perkara ini perlu manusia berhati-hati menjaga terhadap apa yang hendak dia ucapkan, bukan hanya sekedar diucapkan ataupun bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena pentingnya masalah ini, maka di sini akan dijelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan qala wa min afatil lisan. Dari perkara-perkara yang di situ akan disebutkan tentang afat, kekurangan yang ada pada lisan, tergelincirnya lisan, ialah yang pertama qalat al-ghibah, masalah ghibah. Qala wal-ghibadu wal-ghibah, al-ghibah mubayyinu ta'rifiha fi ma rawahu Muslim. Dan definisi al-ghibah itu didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah itu ghibah? Apa itu ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain. Kalau kebaikan, apa ghibah? Menceritakan apa? Aib atau kejelekan. Walaupun benar atau salah. Kenapa salah? Salim. Menceritakan aib orang lain tanpa kejelekan. Tanpa apa? Tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan. Baik. Qala atadruna mal ghibah? Rasul menanyakan kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat di waktu itu ingin mendapatkan istifadah, mendapatkan fatwa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau kita melihat hadis-hadis yang demikian ini, bukan berarti para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang muqallidun sebagaimana yang mungkin dipahami oleh orang sekarang. Karena memang sami'na wa ata'na, sam'i wa ta'ah, mendengarkan dan taat terhadap apa yang telah didengarkan, kalau sumbernya dari Allah dan Rasulnya, ini perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Lebih-lebih di waktu itu sumbernya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ucapan Allah wa rasuluhu a'lam, para sahabat ketika menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ini bukan jawaban yang kemudian para sahabat adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal, orang-orang yang tidak faham tentang agama. Bahkan dari apa yang ada pada mereka itu justru sampailah kepada kita apa yang telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dimaksud dengan ghibah ialah dzikruka akhaka kamu sebut saudaramu, kamu sebut perkara saudaramu, bima yakrahu, dengan apa-apa yang saudaramu tadi tidak suka. Kamu sebut-sebut perkara saudaramu yang mana saudaramu tadi tidak suka dengan disebut-sebutnya. Apakah perkara itu baik ataukah perkara mungkin perkara yang jelek? Kita lihat contoh yang pernah ada ketika Aisyah menyebutkan keadaan Safiyyah, yang waktu itu dikatakan menceritakan tentang Safiyyah bahwa dia itu pendek. Perkaranya kadang-kadang perkara yang apa? Iya, perkara yang mudah, perkara yang kadang-kadang orang tidak menyangka bahwa perkara ini perkara yang besar. Hanya menyebutkan dia itu pendek. Maka diingatkan oleh Rasulullah untuk menasihati para istri-istrinya. Rasulullah tidak ingin bahwa ummahatul mu'minin, para istri beliau itu terjerumus kepada perkara yang lebih lanjut. Hasbukun, cukup bagi kalian. Bahwa kalimat ini, andai kata dituangkan, dicampurkan dengan air laut, maka akan merubah dengan kalimatmu itu. Ini seseorang mungkin kadang-kadang tidak terbesit dalam dirinya, sehingga dikatakan dikruka akhaka bima yakrah, engkau sebut saudaramu perkara saudaramu yang dia tidak suka dengannya. Qila, mereka bertanya, afara'aita in kana fi akhihi fi aw fi akhi ma'qul, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku sebutkan itu ada pada saudaraku, ada pada orang yang aku sebut-sebut tadi? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana fihi ma taqul, jika perkara yang kamu sebut-sebut itu ada padanya, faqad iqtadtah, sungguh kamu telah mengghibahnya. Jika perkara itu betul ada pada dia, wa in lam yakun fihi, dan jika perkara itu tidak ada padanya, faqad bahattah, sungguh kamu telah berbuat buhtan, yaitu dusta. Jadi perkara yang kita sebut itu kalau ada pada dia, sungguh itu perkara dikatakan engkau telah menghibahnya. Tetapi lebih parah jika kamu sebut-sebut, kamu ceritakan perkara saudaramu yang dia tidak hadir di majlismu, kamu sebut-sebut dengan perkara yang dia tidak suka kalau disebut-sebutnya. Jika perkara itu ada padanya, maka dikatakan engkau telah menghibahnya. Dan jika perkara itu tidak ada padanya, sungguh engkau telah apa? Mendustainya, yaitu buhtan. Ini bedanya antara apa? Ghibah dengan buhtan. Sehingga di sini perkara yang hendaknya perlu kita berhati-hati, bahwa terkadang kita menceritakan perkara yang ada pada saudara kita, yang mungkin jika kita ceritakannya saudara kita tidak suka, maka apabila perkara itu ada padanya, maka dikatakan seseorang telah menghibahnya. Dan jika perkara itu tidak ada padanya, seseorang telah berbuat buhtan. Dan nanti mungkin akan, jika masih ada waktu, kita sisipkan perkara-perkara yang berkaitan, walaupun menyebutkan perkara saudara kita, orang lain, yang jika kita sebut perkara itu saudara kita tidak suka, ini ada perkara-perkara yang dikecualikan. Perkara-perkara yang dikecualikan, boleh kita menyebut-nyebut perkara saudara kita, yang mana saudara kita itu jika kita menyebutkannya tidak disukai, nanti ada pengecualian. Seperti seorang yang mengadu kepada hakim, ke pengadilan. Seorang istri misalnya mengadu kepada pengadilan tentang masalah yang ada pada suaminya. Ditanya, kenapa kamu minta cerai misalnya begitu? Ya, dia paparkan tentang suaminya. Suami saya begini, begini, begini. Bukankah jika sang suami tadi mengetahui apa yang diceritakan istrinya dia tidak suka, demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya, maka perkara ini perkara yang nanti ada pengecualian-pengecualian, juga termasuk yang pernah dilakukan oleh para ulama dahulu. Oleh para ulama dahulu ketika menjelek-jelekkan seseorang, tetapi dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin dari kesesatannya. Karena banyak sekarang yang terjadi, itu ahlu sunnah, itu salafi dan sebagainya, sukanya mengghibah orang lain, sukanya menjelek-jelekkan orang lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian dikatakan dzikruka akhaka bima yakrah, yang dimaksud dengan ghibah ialah kamu sebut-sebut perkara saudaramu yang perkara itu dia tidak menyukainya, itu juga dikatakan ghibah. Sehingga telah menyebar di mana-mana bahwa sya'nu dakwah, kegiatan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh salafiyun, oleh ahli sunnah, sukanya hanya mencerca, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Ini perkara yang di situ sesungguhnya perlu kita ketahui.